Kali ini balik kembali bersama Panjuran. Kita kasih lagu sing enak li. Enak. Kamu kok gak semangat kenapa? Aku durung dijamoni. Oh gitu. Cuma jamu-jamu kayak kemarin nanti tonjok kamu. Pak Ditino ini. Oh, iya. Dikasih okay. Kali ini? Itu Mas Aziz. Oh. Oh iya. Tapi Leganer. Ada kali ini sebelum prasangka. Ada pentil kecakot. Cakot. Dengarkan siang hari ini bersama Panjura Live Music. Apa? Digoyang. Iya. Aku tak penjaga telepon perusahaan.